وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين بكل ذنب آمين يا رب العالمين. القاعدة السابعة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. Tidak dianggap berdalil dengan dalalah syarat saja, ya, apabila berhadapan dengan sesuatu yang jelas, tegas. Ya, penjelasannya sudah kita baca pekan lalu, ya. Sekarang kita masuk ke furu' kaidah dan tatbiqatnya. Ya, cabang-cabang kaidah ini dan juga penerapannya. Nah, ya, tafadhal, dibaca di sini, Mas Fatur. Syatul insani. Syatul insani. Ah. Oh, syatul li insani lah. Milik seseorang. Lamnya lam tamlik. Yuhramu akluha layat man dabuha dabhaha layat man dabhaha istiksana bi annahu ma'dunun min malikiha dalalatan idha qabada al-mabi'a qabla naqdi al-samani bi mashhadin min al-ba'i walam yan'ahu sahha al-qabdu syafata haqqul habsi bis-samani nam samani bi dilalati sukuti anil ithmi وبالتالي لا ينطق استرداد المبيع لا يملك استرداد المبيع بل يطالب بالثمن أما لو وجد صريح النهي فلا يسقط حق الحبس وله Yastaraddu minhu wayahbisuhu habasa yahbisu wayahbisahu ma bisamani. Nah, lihat penerapan kaidah di sini. Min furu'il qa'idati wa tatbiqatiha, di antara cabang-cabang dan penerapan kaidah ini. Lihat, dari la ibrata bidalalati fi muqabalati tasrih. Syatun li insanin. Ada seekor kambing milik seseorang. Khifa, dikhawatirkan. Alaiha, pada kambing tersebut. Minal maut, dikhawatirkan mati. Mungkin ketabrak atau sakit. Ya, atau dia makan karet. Makan karet ayam ya, bukan kambing ya. Atau yang lain lah, kambing itu udah mau mati, udah kelenger gitu, udah oleng ya. Nah, itu kapal itu, kambing itu udah oleng. Nah, pada bahaha insanun, ada orang lain yang nyembelih, kasihan nih kambing ini, kenapa nih kambing ini disco gitu, udah oleng, tangkap. Nah, orang yang mau nyembelih ini bukan mau apa, nyembelih niat biar buat dia gitu, mau gosop gitu, bukan. Dia khawatir kambing ini kalau mati jadi bangke, enggak boleh dimakan, enggak bisa dipergunakan, enggak bisa dimanfaatkan dagingnya, kulitnya dan seterusnya. Nah, ini wah ini akhirnya disembelih biar dagingnya bisa dimanfaatkan, biar bisa dimakan. Sayang kan kambing berapa tuh? Oh, mahal. Ya, payu romu akhluha. Nah, dia haram, enggak boleh makan. Walaupun dia yang motong, dia yang menyelamatkan, dia enggak bisa. Ya. Bapak, kambing bapak tuh mau mati. Mungkin kalau enggak saya potong, semenit lagi mati. Saya potong, alhamdulillah memang dia ya potong ya mati gitu, cuma dipotong. Disembelih, tapi kan aslinya berubah hukum. Jadi bisa dimakan. Nah, orang ini ya, yang pahlawan ini, nah, dia haram makannya. Tetap diharamkan memakannya. Tapi fa la yadmanu dhabha. Istihsanan. Tapi dia tidak memberikan ganti rugi, membayar ganti rugi karena dia menyembelih kambing tadi. Kenapa? Istihsanan. Karena istihsan. Istihsan itu kalau secara bahasa kan menganggap baik. Tapi kalau dari penjelasan para usuliyun, istihsan itu adalah tarjihu qiyasin khafiyyin ala qiyasin jadiin bidalil. Itu penguatan, lebih menguatkan kias yang khafi dibandingkan dengan kias yang jeli karena ada dalil, alasan. Ya, jadi intinya yang namanya istihsan secara istilah nih, bukan istihsan yang antum kenal menganggap baik. Istihsan itu adalah meninggalkan suatu hukum. Ya, hukumnya itu jelas kepada hukum yang lainnya, ya, yang khafi disebabkan adanya alasan, dalil syara. Begitu. Kan begini, ya kan tadi orang tadi nyembelih kambing. Kambing itu bukan milik dia kan? Bukan milik dia. Otomatis ya, ketika dia menyembelih ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Ini yang apa namanya? Qiyas jari. Ini yang namanya qiyas jari. Dia nyembelih kambing orang lain itu bukan milik dia, enggak boleh. Ini haram, enggak boleh kan? Nah, menuju ke qiyas khafi. Yaitu apa? Karena ada alasan. Kalau dia enggak potong nanti mati. Walaupun dia tidak berhak. Nah, orang kayak begini enggak dimintai ganti rugi oleh sang pemilik kambing. Kalau enggak saya kamu ganti sini kambing saya tuh, kamu potong aja tanpa izin. Ya, kata orang tadi kalau enggak saya potong, mati dia. Anda enggak bisa dapat apa-apa. Ini saya potong dan Anda bisa makan dagingnya. Tapi kan yang mematik, yang menentu takdirnya kan bukan Anda yang menentukan. Misalnya. Bisa jadi kambing saya ditakdirkan hidup masih 1 tahun lagi gitu. Waduh, repot sama orang kayak gitu. Yang namanya bahas kaidah fikih itu bukan bahas kayak begitu-gitu. Bahas yang real-real ya. Yang zahir-zahir. Nah. Baik. Nah, itu memalingkan satu hukum ya, yang apa ya, satu hukum yang jelas kepada hukum lain-lain yang khafi disebabkan alasan. Ini qiyas, apa namanya istihsan. Istihsan itu banyak definisinya. Yang masyhur tarjihu qiyasin khafiyyin ala qiyasin jariyyin bidalilin. Ya, lebih menguatkan tarjih khafi tadi daripada enggak bisa dimakan, dia mau mati saya potong. Saya sembelih. Ya, ala qiyasin jariyyin daripada qiyas yang jali itu apa? Haram menyembeli hewan yang bukan milik dia. Paham sini? Bidalilin, karena ada alasan. Alasannya apa tadi? Khifa alaiha minal maut. Khila ala syatin minal maut. Karena dikhawatirkan kambingnya itu mati kalau gak disembeli. Paham sini? Ngerti ya? Maka la yadmanu dabahan, la yadmanu dabaha istihsan. Karena istihsan, istihsan tadi itu jangan diterjemahin apa namanya? Ya ikhwa, istihsan itu ya, walaupun jumhur menganggap rukum sumber hukum Islam itu 4, Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, namun ada ulama yang menjadikan istihsan juga bagian dari sumber hukum Islam. Istihsan. Nah, ini di ilmu usul fikih. Jangan istihsan pakai bahasa yang antum pahami, menganggap baik. Kan sering tuh antum sering mengingkari orang yang menganggap baik perbuatan orang lain. pakai dalil Syafi'i. Terus dibilang Imam Syafi'i mengingkari istihsan. Istihsan yang diingkari oleh Syafi'i, istihsan yang mana? Yang kata Imam Syafi'i, lawis manistahsana faqad syara'a. Siapa yang menganggap baik itu lugotan. Siapa yang menganggap perbuatan baik maka dia telah berbuat syariat baru. Ini yang dimaksud istihsan di sini, istilahan dalam ilmu usul fikih, yaitu apa? Tarjihu qiyasin khafi ala qiyasin jali bidalilin. Karena ada dalil, karena ada alasan. Ya, bisa dipahami sini. Taib. Li'annahu ma'dzunun min malikiha dalalatan. Nah, secara dalalah dia orang tadi ini, orang yang nyembelih ini, dia telah diberikan izin oleh pemiliknya dalalatan. Secara dalalah. Dalalahnya apa? Daripada mati. Nah, ini dalalah. Paham sini? Nah, kecuali ya, orangnya ada di situ. Sang pemilik kambing ada di situ. Kambingnya oleng. Dia udah gak tahan. Sini pegang golok lagi. Hah? Sini saya sembelih. Kata sang empu kambing, biarin. Biarin. Biarin, biarin aja. Jangan. Kecuali itu namanya tasrih. Dalalahnya apa? Dalalahnya apa? Kambingnya mau mati. Itu dalalah. Sang punya kambing, jangan tasrih. Nah, kalau tasrih sama dalalah berhadapan, menanglah tasrih. Inilah kaedah la ibrata bidalalatin bidalalati fi muqabalati tasrih. Tidak dianggap dalalah ketika berhadapan dengan tasrih. Sesuatu yang jelas. Ngerti sini? Nah, paham ya? Taib, yang berikutnya. Idza qabada mustari, apabila sang mustari, orang yang beli, ini dalam jual beli, dia mengambil, mengepegang, mengambil al-mabi'ah, barang yang dijual, qabla naqdis saman, sebelum dia lunasi pembayaran, sebelum dia bayar, bimashhadin minal ba'i, itu dengan dipersaksikan, dengan dilihat oleh sang penjual, ya, orang penjual, walam yanhahu, sang penjual nggak larang gitu, nggak ya, larang. Ya, dia belum lunas ini, atau dia ngambil dulu, dia datang ke warung, ya beli bakwan bu, bakwan berapa sih harganya? 1000, yang jagung 1000 juga ya, yang udang mahal. Ya. Beli bakwan bu, 1000. Saya mau dulu ya bu, ya dia ambil nih, ya, dia ambil, ya perhatikan ini barangnya bakwan, ya bakwan dia ambil. Contohnya gak enak bang. Enak. Contohnya tadi barang itu bakwan. Dia ambil. Ya, walam yanhahu. Sang penjual tidak melarangnya. Sang penjual. Abu Rosid itu. Ya. Abu Rosid itu penjualnya. Abu Rosid. Mabiknya itu bakwan. Baiknya Abu Rosid. Mustarinya antum. Antum ngambil bakwan Abu Rosid. Niatnya beli, udah datang ke situ udah jelas dikasihnya beli. Ya. Abu Rosid berapa bawanya? Seceng. 1000. Nah, 1000. Diambil. Walam yanhahu al-ba'i. Sahha al-qabdu. Nah, antum mengambil itu, padahal belum bayar kan? Itu dianggap sah. Ya. Dianggap sah. Wa saqata haqqul habsi. Dan gugur hak untuk menahan barang bagi sang penjual. Sang penjual itu berhak begini loh, ya. Dilarang menyentuh dagangan saya, barang dagangan saya sampai dia membayar, sampai Anda membayar, berhak itu. Dilarang mengambil jualan saya sampai lunas, berhak enggak kayak gitu? Berhak. Berhak kan? Berhak. Ini berhak. Ini berhak, penjual itu berhak begitu. Dilarang ngambil. Jangan ngutang, kan enggak diterima tuh. Tidak terima kasbon, tidak terima apa gitu. Ada juga bikin tulisan. Dilarang ngambil kecuali setelah lunas. Barang diambil setelah lunas. Nah, ini berarti ada nahyul qabd. Nahyu qabdul babi, larangan mengambil barang sampai dilunasi atau dibayar kontan. Mana tadi? Wasaqata haqqul habsi bisaman. Nah, maka gugurlah hak bagi sang penjual untuk menahan barangannya bisaman dengan alasan belum lunas, dengan alasan bisaman, dengan alasan belum bayar, ya. Bidalalati sukut. Kenapa gugur haknya dia? Karena ada dalalah. Dalalahnya itu apa petunjuknya? Dia sukut anil izin. Dia diam dari ngasih izin. Ya, paham enggak di sini? Nah, maka ketika antum ke Abu Rasyid, beli Abu Rasyid. Nah, datang, enggak usah ngomong beli, juga udah tahu mau beli. Emang anak kecil, beli gitu. Udah tahu datang kan? Ah, mau beli. Ah. Ambil, Pak. Berapa nih Abu Rasyid? 1000. Khusus antum dapat bonus. Beli satu bayar 3. Baik banget. Nah, antum ngambil. Nah, ambil plastiknya dong. Nah, plastik. Nah, diambil, ambil, pegang-pegang lagi kan. Pilih-pilih lagi. Diambil, masukin plastik. Nah, Abu Rasyid sebagai penjual barang berhak untuk melarang. Entar dulu. Ber dulu, enak aja ber dulu gitu. Nah, dia punya hak kayak begitu. Nah, hak seperti itu gugur. Gugur dengan apa? Dalalah sukut dia. Dengan dalalah sukut. Nah. Tapi kalau Abu Rasyid sudah tasrih, ngasih tasrih itu. Barang enggak boleh dimasukin ke kantong plastik sampai lunas. Nah, udah, khalas sudah. Dia diem kayak antum udah kalah. Kan dia diem itu dalalah. Bikin pengumuman tasrih. Nah, ngerti enggak? Bikin pengumuman tasrih. Dia diem dalalah. Dia diem dia. Nah, ketika antum ngambil juga padahal antum baca, kecuali enggak baca. Mana tasrihnya anak enggak baca gitu. Tasrihnya jelas gede gitu. Oh, dipampangin lagi. Nih gitu kan. Nah, ketika antum ambil juga dia punya hak untuk menahan. Dia punya hak untuk menahan. Ketika maksa, dosa. Terhitung gosok. Paham sini? Nah. Tapi mana lagi tadi? Iya. Wabitali berikutnya, selanjutnya. Nah, berikutnya. Sang penjual ini, la yamliku. Berikutnya, karena itu kebiasaan. Maka berikutnya, dia tidak memiliki lagi istirdadal mabi'. Ya. Ya, untuk menarik ya kembali mabi barang dagangan tadi. Selanjutnya jadi gini nih, ya. Ketika dia diam, tidak ada tasrih, diamnya dia adalah dalalah, tidak ada tasrih pelarangan. Ya, antum ngambil bakwannya, barangnya tadi mabi itu bakwan, ambil, masukin ke kantong, ya. Maka dia tidak memiliki ya untuk apa? Istirdad mengambil kembali hak dia tadi, mabik barang dia, sini, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa? Karena yang itu tidak dianggap bersalah, tidak dianggap bersalah. Bal yutalibuhu bisaman. Bahkan sang penjual dia mesti menuntut, ya, meminta kepada sang mustari, sang pembeli bisaman untuk membayar. Ya, bisa dipahami sini. Ini cukup minta aja, bayar sini. Cukup gitu aja. Ya. Amma law wujida sharihun nahi. Ah, adapun apabila didapati ya larangan yang jelas ya terkait mengambil barang sampai dilunasi, fala yasqutu haqqul habsi. Ya, adapun kalau didapati larangan yang jelas, maka tidak gugur hak untuk menahan ya. Menahan kembali ya, apa namanya hakul habsi walahu ayastarid dahu minhu wayahbisahu bisamani. Maka gugurlah hak menahan, dan bagi dia, bagi sang penjual ini, dia boleh menarik kembali barang dia, mengambil lagi, dan dia boleh menahan barang tersebut itu dengan bisaman sampai dilunasi maksudnya. Baik. Berikutnya, Pak Arif, tafadhal. Qala al-mu'allif jim yustadallu ala masarif al-waqfi bi ta'amul al-qawm as-sabiqin. Ah, bi ta'amul al-qawm. Bi ta'amul al-qawm as-sabiqin. Walakin idza wujida kitabul waqfi al-mawthuq bihi fala 'ibrata bi ta'amul al-qawmi 'ala khilafihi li anna kitab al-waqf bi sya'ni masarif al-waqf ka tasrihi bi hadhihi al-masarif wa ta'amul al-qawmi fi masarif al-qawmi ka ta'rif bi hadhihi al-masarif dalalatan wala 'ibrata lid-dalalati fi muqabalati at-tasrih. Dan jaa fil madati athani wa sab'un wa sab'mi'ah wa sab'mi'atin min majallati al-ahkam al-'adliyyati al-idnu dalalatan al-idnu dalalatan kal-idni sarahatan amma idha utida nahyu sarahatan la 'ibrata lil-idni dalalatan mathalan idha dakhala rajulun daro akhara bi idnihi fawajada ina'an mu'addan lishurbi fa huwa ma'dunun dalalatan lishurbi minhu fa idha akhadha dhalika al-ina'a liyashraba فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه أما إذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم أخذه ليشرب فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته يعني berikutnya yustadallu ala masarifil waqfi bita'amulil qawmi sabiqin. Yustadallu, ini yang dijadikan petunjuk ya, ala masarifil waqfi, bagi distribusi atau penyaluran wakaf ya. Misalkan ada wakaf, seorang kaya mewakafkan ya kebun dia atau SPBU dia misalkan wakafkan buat para santri, misalkan buat para santri SPBU-nya, hasil SPBU-nya buat para santri setelah buat biaya operasional ini misalkan. Maka yang dijadikan patokan penyaluran wakaf itu adalah dengan ta'amul, dengan praktek yang sudah dijalankan al-qaum suatu kaum yang mengurusi wakaf tadi, as-sabiqin sebelumnya, pengurus sebelumnya, ganti pengurus wakaf, yayasan wakaf sang orang kaya tadi, ganti pengurusnya dari rombongan A ke rombongan B. Nah, yang dijadikan petunjuk ialah penyaluran yang di penyaluran wakaf tadi dengan praktek yang sebelum. Jadi misalkan sekarang ini yang jadi pengurusnya adalah Albar, pengurus sebelumnya si Arga. Arga menyalurkan distribusi hasil SPBU orang kaya tadi ke santri. Santri ya santri aja, mau santri tahfidzul Quran, mau santri baru baca Iqra, mau santri yang dia udah hafid Quran, mau santri baca tulis Arab, mau santri yang lagi belajar sholat, mau santri dewasa, mau santri anak, mau santri kelas berat, kelas pemula, sama aja pokoknya. Maka ganti pengurus dari Arga ke Albar. Nah, Albar ya udah memberlakukan aja, itu dalalah namanya. Ya, Albar memperlakukan sama juga, itu namanya dalalah. Sudah? Lakin idza wujida kitabul waqfi. Namun apabila didapati kitab, catatan buku wakaf al-mausuq bihi, yang validitas, yang terpercaya, yang mausuq. Ternyata ada dari bapak orang kaya tadi, ini SPBU saya hibahkan hasilnya setelah biaya operasional untuk santri, khusus dalam kurung yang yatim. Yang yatimnya itu gak kebaca mungkin dari kepengurusan si Arga. sebelumnya. Pas ganti pengurus, si Albar lihat lagi buku wakafnya, loh santrinya ini khusus yang yatim, ya, khusus yang yatim, maka yang orang kaya nggak dapat, yang masih punya bapak nggak dapat, khusus yang yatim, ya. Nah, berarti ini tasrih. Ini namanya apa? Tasrih. Mengamalkan praktek dari kepengurusan sebelumnya, kaum sabiqin, itu namanya dalalah. Ketika didapati kitab wakaf al-mausuk bihi, ini namanya apa? Tasrih. Berarti kaidahnya la ibrata bidalalati fi muqabalati tasrih. Berarti sini? Baik. Fala ibrata bita'amulil qawmi ala khilafi. Maka tidak dianggap kita mempraktekan penyaluran hasil wakaf tadi, ya, dengan praktek kaum, artinya pengurus sebelumnya, ya, ala khilafihi, kalau di situ berbeda dengan buku catatan wakaf yang terpercaya tadi, ya, berbeda dengan kitabul waqfi al-mauzuq bihi. Lianna kitabal waqfi, karena yang namanya buku wakaf, catatan wakaf yang mauzuq bihi, yang terpercaya tadi, bisa ni masarifil waqfi, yang dia berkaitan dengan penyaluran wakaf tadi, ya, mesti disalurkan. Dia ada catatannya, itu mesti ke anak yatim santrinya. Itu kata tasrih, itu seperti tasrih, ya, bihadhil masarif. Itu seperti tasrih. Ya udah, tasrihnya itu apa? Mesti santrinya ke anak yatim, nggak boleh ke yang lain. Nah, bisa dipahami sini? SPBU-nya yang memberi wakafnya itu bilang, saya wasiatkan hasil SPBU saya ini, ya, buat para suami yang tinggal di daerah Tambun, Muslim, wah semuanya. Ternyata didapat di kitab tasrih yang beristri lebih dari satu. Dapat gua, Anwar bengong, itu Edward bengong. Ainur cengok. Kecewa. Nah, ini berarti namanya apa? Tasrih. Sebelumnya ketika enggak didapat itu, dalam kurung yang berisi lebih dari satu, itu namanya diamalkan oleh pengurus sebelumnya, namanya apa? Dalalah. Ketika didapati, wah, kitabul wakafnya ternyata ada keterangan ini. Ini tasrih. Maka kaidah la ibrata bidalalati fi muqabalati tasrih. Yang lain enggak bisa tuh nanti Ainur nuntut. Sebelumnya kan biasa begini. Saya dapat. Sebelumnya saya dapat, enggak bisa udah. Lah ibra. Ya, bidalalah fi muqabalati tasrih. Enggak bisa nuntut. Bisa dipahami sini? Baik. Ini sering terjadi, ya. Ya, di pergantian DKM misalkan, di suatu kantor, ya. Misalkan di anggaran rumah tangga yayasan masjid, ya, masjid yayasannya itu sudah jelas tasrih, ini tasrih kegiatan kita, apa namanya, penyaluran uang masjid itu untuk kegiatan sosial ini itu, ganti pengurus, ya, ganti pengurus, ya, sudah berlakukan seperti yang situ. Atau pengurus yang, atau ini yayasan demikian, yayasan apa, penggunaan uang masjid ialah untuk ini tasrih. Pengurus enggak paham tasrih dari tersebut. Ya udah, dia buat kemana-kemana uangnya. Ganti pengurus, pengurus berikutnya mau ngikutin yang seperti yang pengurus sebelumnya. Silakan, itu namanya dalalah. Ternyata didapati anggaran rumah tangga masjid ternyata ada peruntukan yang khusus. Nah, ini namanya tasrih. Dia mesti berpaling ke tasrih. Baik. Nah, berikutnya lagi mana? Katasrihi, ya. Katasrihi bihadal masarif. Wa yu'amalu fata'amulu al-qawm, maka apa praktek dari kaum sebelumnya tadi? Ya. Kaum, yaitu maksud di kaum di sini apa? Pengurus wakaf sebelumnya. Fi masarifil kaum, ya, terkait penyaluran kaum tadi, itu kata'rifi, maka itu seperti pengenalan. Bihadihil masarifi, dengan penyaluran ini, dalalatan. Ya, ini dalalah. La ibrata ad-dalalah, maka la ibrata lid-dalalati fi muqabalati tasri. Maka dalalah ini tidak dianggap apabila berhadapan dengan tasri. Nah, berikutnya yang dal itu, Terdapat di materi ke-772 dari majalah Al-Kam Al-Adriyah itu mengenai kaidah al-idnu dalalatan kal idni sorohatan. Idin secara dalalah, secara isyarat itu seperti idin secara sorohatan, secara jelas gamblang. Amma idza wujida an-nahyu sorohatan la ibrata lil idni dalalatan. Maka apabila adapun apabila didapati larangan yang secara jelas gamblang, maka tidak dianggap idin yang hanya sebatas dalalah isyarat. Masalah contoh, idza dakhala rajulun dara akhar, apabila seseorang masuki rumah orang lain, bi idnihi, dengan izin orang tersebut, gitu. Nah, antum bertamu, silakan masuk, gitu. Silakan masuk, berarti ada izin. Ayo masuk. Nah, berarti ada izin masuk. Silakan duduk. Duduk. Duduk dia, duduk. Tayyib. Kemudian fawajada ina'an, maka dia mendapati ina. Ya. Ina itu sebuah wadah menampung air, entah gelas, ya, cangkir. Kalau biasa kita ini ada aqua gelas gitu ya. Nah, terus ada sedotannya lagi. Wow. Ya, ada sedotannya. Nah, yang mu'addan, yang itu disiapkan disyurbi, untuk diminum buat para tamu. Kan begitu, ada tempatnya khusus kan? Nah, naruh buat aqua gelas itu yang bolong-bolong dari kayu itu. Nah, ada sedotannya. Tamu, antum silakan duduk. Duduk. Ya, duduk antum di situ. Ada aqua gelas, lagi aus lagi. Maka antum melihat itu semua tuh, selama tidak ada larangan jangan minum sebelum ada pengumuman minum. Nah, selama enggak ada tasrih kayak begitu, lihat kayak begitu, itu enggak ada tasrih kayak begitu, fa huwa ma'dunun dalalatan. Maka itu berarti dia diizinkan secara dalalah. Diizinkan untuk apa? Ya, untuk minum. Ya, bisyurbi minhu. Udah, antum kalau bertamu enggak lihat tulisannya. Gak ada larangan, jangan minum sebelum ada pengumuman boleh minum. Udah minum aja, cetok, ambil tuh itunya, cetok, minum dah. Kalau tak, kalau sang tuan rumahnya baperan gitu, loh, kok anda ini kok jenggotan, cingkrangan, kok minum gak pakai izin? Ah, jelasin kayak dah ini. Jelasin kayak, ya makanan juga bisa ada rengginang ditaruh, ya. Rengginang terus apa lagi? Hah? Kongguan, ya. Dalamnya rengginang. Ya, aqua gelas rengginang, apalagi kalau lagi lebaran tuh kan, ayo silakan. Masya Allah ada tape uli, ada apa? Baru masuk silakan duduk. Ini buat apa bu maksudnya kok naruh makanan? Buat tamu, lah antum tamu udah ambil. Ini disiapin buat minum makan bu, iya. Ambil, lo kok dalam hatinya ini nggak sopan banget pak, kasih tahu, ibu pasti berpikir gitu ya. Nih saya kasih tahu, Mas ya. Ngerti nggak sini, Mas Ubiud, begitu. Ya, tapi kalau antum bertamu ke rumah calon mertua jangan kayak gitu. Sama mertuanya apalagi gak paham kaidah fikih, wah ini mardot kayak begini nih. Hah? Gak jenggotan, wah ini kacau nih. Nah, tolak loh. Dia gak paham. Iya, gak paham. Nah, kalau paham, wah ini baru mantu ngerti, cak, ngerti usul apa kaidah fikih. Nah, kaidah fikih. Nah. Mana lagi tadi? Fa wa idza akhadha dzalikal al-ina'a, apabila dia mengambil gelas tersebut liyashraba, ya supaya dia mau minum di situ, pertama itu kan berarti izin. Kenapa? Enggak ada tasrih. Enggak ada pengumuman. Ternyata fa waqa'a min yadihi, ternyata dari tangannya dia gelasnya jatuh. Gumprang, pecah. Gelasnya kristal. Waduh. Pecah lagi kalau beli di S Hardware. Masyaallah, 1 juta. Wa huwa yashrab, dalam keadaan dia minum, sedangkan dia minum itu dalam keadaan ma'dzun apa ghairu ma'dzun? Ma'dzun, dia udah diizinkan. Dia udah diizinkan. Ya, menggunakan apa gelas tadi. Jatuh. Fala domana alaih, maka tidak ada ganti rugi yang bisa diberikan dituntut ke dia. Enggak ada. Yang punya datang, "Oh, pecah. Siapa yang suruh kamu minum, ngambil minum? gelas kerja saya. Lah kan enggak ada tasrih. Bapak enggak ngomong jangan minum sebelum disuruh, enggak ada tulisan. Di sini dicekak, dikasih minuman, gelasnya. Bapak saya tanya buat apa ini? Buat diminum kan? Iya buat diminum. Ya, berarti saya berhak. Nah, ganti ya udah. Enggak ada. Artinya mana dalil? Ada buat dalil. Iya. Nah, berikutnya amma idanahahu. Adapun jika sang tuan rumah melarangnya, ya sahibud dar, sang yang punya rumah tadi melarang si tamu tadi ani surbi bihi, ya jadi minum dia masuk. Lihat, kamu ngelihat ke meja ya. Itu banyak minumannya, jangan diminum dulu. Nah, sebelum saya kasih instruksi. Masya Allah. Ada tuan rumah kayak gini ya. Pulang gitu, Mas. Tuan rumah kayak gini ribet amat ya, pulang aja. Misal ada yang kayak begini, misal namanya kaidah fikih ya, semua permasalahan mencoba disingkap kemungkinan-kemungkinan itu. Siapa tahu ada. Antum belum pernah ke rumah Ainur kan? Coba banyak banyak syarat. Syarat tasri. Tasri semua. Gak boleh duduk, gak boleh ini, gak boleh itu. Waduh ribet amat sih. Nah kemudian ya, udah ada larangan dari minum. Summa akhadahu. Tapi dia tetap ambil itu gelas. Dia syraba, supaya dia minum. Ya. Padahal udah dilarang. Pertama berarti dia melanggar izin. Ini dosa pertama. Fawaqa amin yadihi. Ternyata jatuh dari gelasnya. Dari tangan dia gelas tadi. Wan kasara, pecah. Ya Allah. Domina kimatahu, maka dia mesti mengganti nilainya dengan seharga nilainya. Jadi enggak mesti dia ganti. Pokoknya cari yang kristal kayak begini. Saya belinya di Switzerland. Waduh, masyaallah. Di Indonesia enggak ada, di Singapura enggak ada. Pokoknya saya maunya yang kayak gini. Ah, ini enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ini berarti apa? Ya, mesti ganti dengan harganya saja. Dengan nilainya. Berapa kamu beli? Di Switzerland ya. 15 juta, kasih 15 juta. Belum ongkir. Waduh repot ini. Aduh. Ya, pindah ke kaidah berikutnya. Kaidah ke-8. Al-qaidatus saminah. Ya, dzikru ba'din, dzikru ba'di mudhaf ya. Dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikri kullihi. Ya. Menyebutkan ya, sebagian dari sesuatu yang tidak bisa dipisah, sesuatu itu apakah barang atau yang lainnya, itu seperti menyebutkan semuanya. Itu ada kaidah yang terkenal ya, kawan. Kaidahnya itu apa? Kaidahnya apa itu, Pak? Dzikru juz'i iradatul kulli. Juz'i iradatul kulli. Juz'i wa iradatul kulli. Ini kaidahnya. Terkenal itu. Menyebutkan sebagian tetapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Semisal larangan makan babi yang di Al-Qur'an apa? Babi itu yang disebutkan apa? Apanya? Lahmal khinzir. Enggak boleh antum mengatakan, "Loh, kan yang diharamkan lahamnya, laham daging, berarti taringnya, kulitnya, lemaknya." Apalagi bulunya, yang lainnya boleh, kan bukan daging, nggak bisa kayak gitu. Itu maknanya ya, zikru ba'di ma la yatajazza ya ka dzikri kulli. Itu maknanya zikru juz'i wa iradatul kulli. Nah, itu maksudnya menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya, farka'u ma'ar raki'in, maka rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Nah, oh saya ruku aja udah, habis ruku pulang. Ini berarti apa? Nah, berarti ya udah ma'arokin, orang yang ruku itu ngapain? Ya yusallun. Ini berarti antas antatusalli anta, anta salat ya. Jangan ba'da ruku dhahabta wa raja'ta ila baitika. Pulang ke rumah. Terus antum bilang, "Loh, kan dalil lo." Farqau maraqin. Ana raqatu mahaula ya raqin. Waduh. Wah, kayak begini bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima. Ya. Syarhul qaidati, syarah kaidah. Fadol, dibaca di sini, ya. Ah, siapa di sini? Pak Edi, baca Pak Edi. Itu hamzah wasal, yumkinu i'tibaru. Far'an tafiqan liqa'idati i'malul kalami awla min ihmalihi li'annahu idha kana shay'an idha kana shay'u maudu'al kalami ghairu qabilin. Itu maudu itu mungkin ini kali ya, apa namanya, tabi dari asy'i idza kana syai'u maudu'ul kalami ghaira, ghairanya itu khabar kana. Litajzi'ah yuhmalu 'ala iradati kullihi siyanatan hasbuk, cukup. Nah, berikutnya syarah kaidah ini. Mungkin i'tibaru hadhihi al-qa'idah, kaidah ini akan dianggap far'an sebagai cabang, wa tatbiqan dan sebagai penerapan dari kaidah i'malul kalam aula min ihmalihi. Ini kaidah yang sudah lewat. Kaidah sebelumnya ya, memfungsikan kalam itu lebih utama daripada tidak memfungsikannya. Li'annahu kana syai'u maudhu'ul kalami, karena sesuatu yang dia topik kalam itu, topik pembahasan itu ghaira qabilin litajzi'ati. Ya, dia tidak dapat menerima pembagian. Maka yuhmal, apabila sesuatu yang menjadi topik kalam dia tidak dapat menerima pembagian, maka yuhmal, maka dibawa kepada dibawa kepada pemahaman yang lain, ala iradati kullihi. Bahwa yang dimaksud itu adalah semuanya. Yang dimaksud adalah semuanya. Kalau nyebut daging babi, ya berarti semuanya. Semuanya. Apalagi kalau dalam masalah yang dia tidak dapat dibagi-bagi. Ya, mesti sebagian aja yang disebutkan. Ya, maka kalam tersebut dibawa kepada makna semuanya. Ini siyanatan dalam rangka menjaga likalamil qaili, dari ucapan sang yang mengucap tadi, dari ilgha wal ihmal, dari tidak memfungsikan, mengabaikan kalam tersebut. Nah, di annal asla ini belum dibaca ya. Nah, coba baca Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya annal asla fi kalamil aqili annahu yuridu bi kalamihi ifadatu sami'i ma'na wa dhikruhu juz'an min shay'in ghairi qadirin bi tajzi'ati. يقمل على أنه أراد الشيء كله ويشتأنس ويشتأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء وإرادة الكل كما بأن من أساليب اللغة العربية ذكر اسم أن مؤخر وإرادة الكل كما في كفارة الدهار فتحرير القضاء وفي كفارة القتل القطري وتحرير رقبة مؤمنة والمراد بالرقبة الركيك ذكر كما أنثى فجاء التعبير عنه بذكر جزء منه وهو رقبة. نعم. Kemudian لأن الأصل في الكلام, karena hukum asal dalam kalam, dalam ucapan orang yang berakal, annahu yuridu bi kalamihi, bahwa yang berakal tadi, dia ketika dia berbicara, dia mengucapkan, maka dia yang diinginkan dengan ucapannya tadi adalah ifadatus sami'i. Dia hendak memberikan faedah, dia hendak memberikan penjelasan kepada orang yang mendengar, ya, terhadap suatu makna yang terkait dengan suatu makna. Dia ingin, ya, dia tentunya ingin demikian. Kalau dia bicara kepada orang lain, Pak saya mau tanya, nah gitu. Pak saya mau tanya, maka dia ingin memberikan faedah kepada makna permohonan pertanyaan kepada orang yang diajak bicara tadi. Fadzikruhu juz'an. Maka menyebutkannya secara sebagian saja, min syai'in, dari sesuatu yang dia tidak dapat menerima pembagian, maka yuhmal, maka dibawa ucapannya tadi, ala annahu arada syai'a kullahu. Maka dibawa kepada kesimpulan bahwa dia menginginkan dari sesuatu yang disebutkan sebagian itu, yang diinginkan adalah kesemuanya, keseluruhan. Wistaknasu, dan dia akan dianggap benar, dibenarkan bidzalika, dengan dia menyebutkan dengan hal tersebut, ya, dia hanya menyebutkan sebagian. Bi anna min asalibil lughatil arabiyyati dzikrul juz'i, yaitu bahwa di antara uslub, ya, metode bahasa Arab, ya, adalah menyebutkan sebagian, wa iradatul kulli, tapi yang diinginkan adalah keseluruhan, ya. Kama fi kafarat dihar, sebagaimana dalam kafarat dihar. Dihar itu ini, seorang suami mendihar istrinya menggantung, ya, tidak mentalak, tetapi mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Kayak orang Arab dulu mengatakan pada istrinya, anti kadohri umi, kamu seperti punggung ibuku. Ya, ini seperti menawan istri, dicerai enggak, tapi diomongin kamu seperti punggung ibuku. Tapi kalau seperti punggung ibu, seorang pria mungkin enggak berjima sama ibunya. Enggak mungkin. Artinya kamu enggak bakal saya jima. Enggak bakal saya jima lagi kamu. Tapi enggak dicerai. Ya, ini di awal-awal surah Mujadilah, ya. Qad sami Allah qala la tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u taharukuma. Dan seterusnya. Mana lagi tadi? Fatahri ruqabah. Ah. Kafarat ziharnya itu kalau mau balik lagi, min qabli ayyatamasa, sebelum keduanya itu saling bersentuhan. Mau rujuk, saling bersentuhan, paham ya? Nah, ngerti ya? Ngerti enggak? Enggak mau dijelasin juga. Sentuh nih gini-gini. Ah. Bersentuhan. Kalau sebelum dia bersentuhan, maka fatahri ruqabah, maka dia mesti membebaskan rokobah. Apa rokobah? Budak. Budak itu bahasa Arabnya rokik, abdun. Rokobah itu leher. Rokobah itu leher. Leher. Leher budak. Lehernya aja dibebasin. Kakinya enggak. Ngerti gak sini? Fatahri rokobati minkobli ayatamasa. Maka bebaskan budak sebelum keduanya rujuk bercampur lagi. Ya. Nah, ini disebutkan hanya apa? Lehernya aja, leher budak. Fi kafarat apa namanya? Mengenai leher. Wa fi kafaratil qatl khata, mengenai kafarat pada pembunuhan tidak sengaja, wa tahri raqabatin mu'minatin, membebaskan seorang budak yang beriman. Nah, kalau budak yang beriman, ini berarti umum. Wal muradu bi raqabah, yang dimaksud dengan raqabah leher. Kalau raqabah itu secara bahasa apa? Rikob, darbu rikob, potonglah, tebaslah leher-leher orang kafir. Rikob itu jamaknya. Mufradnya apa? Raqabah. Raqabah leher. Ya. Fal murad bi raqabah ar-raqiq, yang dimaksud dengan raqabah itu apa? Raqiq, budak. Dzakaran kana aw untha, apakah pria atau wanita. Wa jaa ta'biru, nah ungkapan ini datang anhu, hadir dalam bentuk raqabah demikian, bi dzikri juz'in minhu, ya, yaitu dengan menyebutkan sebagian anggota tubuh dari sang budak tadi. Wahwa rokobah, yaitu rokobah lehernya. Nah, jangan dipahami, oh berarti kita bebasin aja lehernya. Bisa dipisah gak lehernya sang budak sama mukanya, sama kakinya? Gak bisa. Nah, itulah makna kaidah dzikru ba'di ma la yatajazza'u ka dzikri kullihi. Menyebutkan sebagian sesuatu yang tidak dapat dipisah, itu seperti menyebutkannya secara keseluruhan. Ngerti sini kaidahnya? Nah. Min tatbiqatil qaidati. Nah, di antara penerapan kaidah ini, Fadal Ismail baca. Mendat bingkotil mu'idati. Harin lau asqata waliyul qatili nisful qisasi. Nisfa maf'ul li asqata. Nisful qisasi saqata al-qisasu kullihi. Mana muakkadnya qisas? Taukidnya kok bisa berubah i'rabnya? Kulluhu. Mana muakkadnya, Bang? Qisas. Ya taukidnya berarti sama. Nah, terus innal qisasa la tajazza'u. La tajazza'u. La yatajazza'u. La yatajazza'u. Wa kadzalika law 'afa 'anil qatili ahadu awliya'il qatili. Saqata al-qisasu wa anqalaba haqqu baqil waraq. Haqqu baqil warasati. Awliya'ul qatili ila Ila diati. Nah, terus ja'a fil madati min majaradil afhami adaliyati. Wah, lewat nomornya. Madah wahid wa arba'in wa alf. Terus min majaradil afhami Al-Adliyati. Al-Shuf'ah. La taqbalu. Al-Tajzi'ata. An ya'khudha. Iqar. Bakiyahu. Tapi hasbuk cukup. Nah, di antara penerapan kaidah ini, ya, lau asqata, ya, ini asqata yuskitu menggugurkan. Ini mutaadi dari saqata yaskutu. Ya, lau asqata waliul qatil. Seandainya wali qatil, qatil itu isim maf'ul maknanya, ya. Ya, seandainya wali korban pembunuhan asqata menggugurkan nisfal qisasi, menggugurkan setengah qisas. Emangnya qisas bisa dibagi-bagi? Nah, saya mau dia dibunuh palanya aja, badannya jangan. Emang bisa kayak begitu? Bisa enggak? Enggak bisa. Qisas enggak bisa dibagi-bagi kan? Nah, ini wali dari korban pembunuhan ya meminta kepada hakim agar digugurkan setengah qisas bagi terdakwa. Kalau udah diputuskan apa? Terdakwa. Ya bagi sang pembunuh lah, udah pakai gaya-gayaan terdakwa tersangka. Bagi sang pembunuh. Maka berarti gimana? Saqata, ya, dia meminta menggugurkan nisfal qisasi, setengah qisas. Maka berarti saqata al-qisasu kulluhu. Maka berarti qisas itu gugur secara keseluruhan. Li'annal qisasa la yatajazza'u. Karena yang namanya qisas tidak dapat terbagi. Wa kadzalika law 'afa 'anil qatili, demikian pula seandainya sang wali korban pembunuhan itu memaafkan sang pembunuh. Yang memaafkan itu siapa? Ahadu awliya'il qatil. Salah satu dari wali qatil. Nah, wali qatil itu kan banyak tuh. Anaknya ada 10. Satu aja yang maafin, udahlah maafin aja. Dia mau tobat kali, dia tobat, biarin aja. Berarti gimana? Saqatal qisasu. Maka berarti ya gugur qisas. Kenapa? Satu orang sudah minta. Wa qalaba haqqu baqil al warasah. Dan berubahlah hak ahli waris yang lain. Warasah itu ahli waris, ya. Yaitu awliyaul qatil. Berubah haknya ila diyat, ya, menjadi ke diyat, bayar diyat 100 ekor unta. Jadi mereka enggak punya hak lagi untuk menuntut qisas. Kenapa? Karena salah satu dari mereka memaafkan. Taib. Kemudian di materi 1041 dari majalah Ahkam Adliyah ini disebutkan asyuf'ah la taqbalu at-tajzi'ata. Syuf'ah, ngerti syuf'ah yang pekan lalu dijelaskan? Syuf'ah itu hak ya, bagi tetangga terdekat untuk membeli tanah rumah dari barang yang dijual tetangga terdekatnya tadi. Ya. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu ya bi syuf'atihi. Tetangga lebih berhak atas syuf'ahnya. Ya. Ini banyak hadis-hadisnya ya. Nah, ya kata Nabi, man kana lahu nakhlun aw ardun fala yabi'uha hatta ya'ridaha ala syarikihi. Barang siapa yang memiliki pohon korma, punya tanah, maka janganlah dia menjualnya hingga dia tawarkan kepada syarikihi, tetangga dekatnya. Nah, ini tetangga dekatnya itu punya hak syuf'ah. Ya. Punya hak syuf'ah. Ngerti enggak sini? Tuh, Mas Ainur, Mas Anwar tuh rumahnya depan-depanan itu. Atau sebelah-sebelahan misalnya. Nah, sebelah-sebelahan, yang sebelah-sebelahan mau jual, maka yang tetangganya tadi yang tahu, nah, dia yang paling berhak membeli. Tentu dengan harga yang pas, jangan dia pakai dalil, "Oh, saya kan punya hak syuf'ah. Tawar saya enaknya." Nah, artinya dia ngasih ketetapan harga ya, misalkan 100 juta. 100 juta. Orang lain 100 juta, dia 100 juta, maka dia yang punya hak. Dia yang punya hak-haknya namanya apa? Syuf'ah. Nah, hak syuf'ah. Baik, asyuf'ah la taqbalu at-tajzi'ah. Syuf'ah itu enggak bisa menerima pembagian. Ya. Falaisa li syafi', syafi' itu tetangga yang dapat hak syuf'ah. Maka sang syafi', tetangga yang dapatin syuf'ah tadi, pemilik hak syuf'ah itu, dia tidak memiliki, dia tidak dapat ya'khudha ba'dul iqar untuk mengambil sebagian tanah al-masfu', tanah yang apa namanya yang disyuf'ahkan tadi, wa yatruku baqiyahu, wa yatruka baqiyahu, dan dia meninggalkan yang lain. Misalkan apa namanya, si A dan si B, si Fulan dan si Alan rumahnya berdekatan. Rumah si Alan 5000 meter. Ya, si Fulan sebelahnya. Si Alan mengatakan, tanah saya yang 1000 meter saya jual dengan harga 1 miliar. Si Alan, si Fulan sebelah rumahnya mengatakan, "Wah, Anda punya hak syuf'ah. Anda beli." Ya. "Wah, uang saya kurang. Saya beli paruh ya, 500 meter aja." Nah, ini enggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya syuf'ah la taqbalu at-tajzi'ah. Tidak dapat menerima pembagian. Ngerti sini? Tidak dapat dibagi. Falaisa li syafi'i ayakhudha ba'dul iqari al-mashfu' wa yatruka baqiyahu. Ini enggak bisa. Paham sini? Ya, ngerti? Wa ma'na dzalika? Maknanya itu, ini udah dibaca belum? Ah, belum. Ah, coba lagi dibaca sini. Ah. Ya. Antum sabit punya bukunya enggak? Hah? Ah, coba dibaca, Fikri. Wataroka baqiyahu batolat enggak pakai al, batolat syuf'atuhu la yatajazza'u id cukup. Maknanya ialah bahwasanya syafi'i, orang yang memiliki hak syuf'ah, idza talaba ba'dal iqari bi syuf'ah, apabila dia hanya meminta untuk membeli ya, sebagian tanah ya, dengan hak syuf'ah dia, sebagiannya aja 500 meter, wa taraka fihi baqiyahu, tapi dia meninggalkan, enggak mau beli ya, yang apa namanya, sisanya batalat syuf'atuhu, maka syuf'ah dia batal bil kuliyah secara keseluruhan. Li anna haqqa syuf'ah la yatajazza'u, karena hak syuf'ah itu tidak dapat terbagi sebutan, ya, penerapan hak syuf'ah itu sebutan, yaitu dengan ditetapkan hak syuf'ah tadi. Id inna syafi'a yamlikuhu bisyuf'ah kama yam, kama malakahu al-mustari. Karena inna syafi'a, karena sang syafi', orang yang berhak dapat syuf'ah tadi, itu dapat memiliki, ya, tanah syuf'ah tetangganya tadi, tanah itu dengan syuf'ah, dengan hak dia sebagai syuf'ah sebagaimana yang dimiliki oleh mustari. Al-mustari sini pihak ketiga, ada orang yang lain. Wal mustari la yamliku al-ba'dha, sedangkan pihak ketiga pun juga tidak bisa memiliki sebagai setengahnya. Saya cuma beli setengah doang, enggak bisa. Li'anna fihi tafriqa as-safaqah. Karena yang demikian itu akan memecah, tafriq memisah, artinya membatalkan safaqah, transaksi safaqati. Fala yatajazza'u isqatan. Maka dia pun tidak dapat terbagi dalam pengguguran. Fayakunu dzikru ba'dihi kul ka dzikri kullihi. Maka jadilah penyebutan sebagian hak syuf'ah itu seperti penyebutan keseluruhan. Hukum zikri ba'di ma yatajazza, sekarang hukum penyebutan sebagian yang dapat dipisah. Ini kan tadi enggak dapat dipisah tuh, qisas syuf'ah enggak dapat dipisah. Ini sekarang dapat dipisah. Nah, penyebutannya. Syahrul, betul. Satu udah baca belum? Udah, betul. Edward udah baca belum? Zakarahu. Kafala. Bukan walaya itu, walayu addu kafilan bikulli dain. Terus hukum sekarang penyebutan yang dapat dipisah, yang dapat diberbagi. Nah, qala amma dzikru ba'di ma yatajazza'u falaysa ka dzikri kullihi. Adapun menyebutkan sesuatu yang dapat dipisah itu tidak seperti penyebutan semuanya. Beda dengan yang kasus pertama. Qisas enggak bisa dipisah, syuf'ah enggak bisa dipisah. Berarti itu menyebutkan semua. Nah, sekarang ada beberapa kasus yang dia dapat dipisah. Berarti kalau disebutkan sebagian itu bukan berarti menyebutkan secara totalitas, keseluruhan. Fa'is butu al-hukmu, maka berlakulah hukum lil ba'di, pada sebagian aja. Alladzi dzakarahu, yang dia sebutkan, ya. Karena kalau dia dapat pisah. Walaysa li syai'i kullihi, tapi bukan berarti penyebutan keseluruhan dan tidak berlaku keseluruhan. Wa min tatbiqati hadha, di antara penerapan kaidah ini. Law kafala lidda'in. Ah, misalkan ada seseorang yang hendak menjamin. Ya, lidda'in, da'in itu orang yang menghutangi. Dia ingin memberikan jaminan kepada orang yang memberikan hutang. Binisfi dainihi, dengan setengah hutangnya. Ala madinihi, atas orang yang berhutang. Misalkan, ya, si fulan berhutang kepada si Alan. Yang berhutang siapa? Fulan. Yang menghutangi siapa? Alan. Nah, antum datang pahlawan. Saya jamin hutang dia setengahnya aja. Ya, setengahnya aja. Yang hutang si fulan. Antum ngomong ke si Alan. Saya jamin hutangnya si fulan setengahnya. Hutangnya berapa? 100 juta, saya jamin 50 juta saja. Berarti antum ini memposisikan diri berani menjamin. Artinya antum bersedia membayar kalau si fulan gak bisa bayar. Antum berarti menjamin, berarti siap. Tapi antum mengatakan setengahnya aja. Binisbi dainihi ala madini. Dari madin, orang yang berhutang tadi. Fatasihu al-kafalatu, maka kafalah tadi, penjaminan tadi itu sah. Binisbi dain, walaupun dengan setengah hutang. 50 juta dari 100 juta. Walayu addu kafilan bikuli dain. Nah, antum itu tidak dianggap sebagai penjamin dari hutang dia keseluruhan. Hutangnya tadi berapa? Sebulan 100. Antum jadi pahlawan. Saya jamin dia setengah. Setengahnya aja, 40 juta. Sebulan mati. Sebulan mati enggak bisa bayar. Enggak ada bayar itu juga warisannya juga enggak cukup buat bayar ke 40 juta. Si Alan sebagai orang yang dihutangi lagi ke antum. Antum deh katanya mau jamin. Berarti bayar sini 100 juta. Loh, saya cuman nyanggupin menjamin 50 setengah. Nah, berarti ini dalam kaidah ini tidak dianggap. Kalau si Alan belajar kaidah begini, dzikru ba'dil mala yatajazza ka dzikri kulli. Bantah ini yatajazza bisa dibagi. Kata siapa ini enggak dibagi? Dibagi. Bisa dipahami sini? Ngerti enggak? Hah? Si bingung. Enggak usah pakai simpulan si Alan deh. Nih misalkan nih, Pak Ismail berutang ke Pak Arif. Utang 100 juta. Utangnya berapa ke Pak Arif? 100 juta. Jaki datang ke Pak Arif. Pak Arif, saya menjamin hutang Pak Ismail separohnya. Karena dia menjanjikan untuk saya ya, nador, khidbah gitu. Misalkan. Ya, setengah. Di tengah jalan Ismail mati. Contoh. Misal antum langsung deg-degan. Mati gua katanya. Contoh. Nah, di tengah jalan Ismail mati. Nah, Pak Arif enggak bisa mengklaim antum bayar semua sini jaki 100% 100 juta. Lo gak bisa pak, kan cuman 50, setengahnya 50 juta. Nah antum, ini yang dikatakan la yu'addu kafilan bikulli dain. Penjamin ini tidak dianggap sebagai penjamin hutang keseluruhan. Dah ngerti sakit sini? Berbeda dengan tadi kisos. Kok kisos? Apa yang mau di setengah? Setengah kisos, setengah maaf. Gimana coba? Syub'ah, gak bisa. Terus apa lagi tadi? Rokobah, meleher. Lehernya di apa namanya dibebasin, ya, palanya enggak, lehernya aja yang dibebasin. Gimana coba? Itu enggak dapat dipisah. Berarti menyebutkan leher berarti menyebutkan semuanya. Ya, inilah kaidah ya apa namanya dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ya enggak? Ya bahasa kita lah. Ismail. Gak kelihatan batang hidung antum. Batang hidungnya aja gak kelihatan. Padahal yang diinginkan adalah semuanya, jenggotnya ya, cambangnya, semuanya juga. Cingkrangnya, disebutin semua. Wahabilah. Li'anna mikdaroddain. Kenapa? Karena kadar dari hutang itu yakbalu tajzi'ata. Dia bisa menerima pembagian. Yes, ya enggak bisa menerima pembagian, makanya ada orang bayar hutang cicil, ya berarti ada pembagian, ada tajziah. Ya. Fayas butuh al-hukmu lil juz'i, maka berlakulah hukum bagi sebagian tadi alladzi dzakarahu faqat. Berlakuan hukum apa? Hukum yang tadi menanggung bayar setengah yang disebutkannya setengah saja. Ya berlaku hukum si Zaki mesti bayar hutang setengah. Wa mithlu kafalati ba'di dain, semisal penjaminan sebagian hutang, wa sihha hadhil kafalah, dan dianggap sahih benar penjaminan semisal ini, wa ibra'il madin min ba'di dain wa sihhati hadzal ibra', maka ibra'ul madin, maka ibra' itu kan ibra' itu apa namanya kalau hutang berarti pemutihan hutang, dihapusnya hutang. Maka dihapusnya madin, hutang orang yang berhutang tadi, dari sebagian hutang dia. Kenapa? Karena telah dibayar oleh penjamin yang setengah. Itu sah berdasarkan pemutihan ini. Subhanallah wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti masuk ke kaidah 9 insyaallah. Ya, kan besok.